Lamakah lagi terpaksa aku menanti sehingga teguhnya pendirian di hati. Bukan hanya kepentingan, malahan keegoan telah kukorbankan. Berlimpahan kasih sayang aku curahkan buatmu seorang. Kiranya semua itu tak memadai bagimu. Apa sebenarnya yang kau mahu, ku tak tahu. Kau hilang bila ku tiba, kau datang bila ku kecewa. Terasa diri dipersendam. Benar cinta itu buta, butakan mataku. Berkali terluka masih juga ku menunggu. Apa yang ku inginkan cuma kejujuran. Itu tiada. hanya sia-sia. Jika itu tiada, apalah artinya penantian ini hanya sia-sia.